Ada pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan kulitnya, manusia mati meninggalkan hutangnya. Ah, pasti bukan. Bagian terakhir adalah sebuah kesalahan yang mengerikan. Kalau sampai manusia mati meninggalkan hutangnya, itu namanya dia busuk di perjalanan. Ia akan menjadi cemooh bukan hanya untuk dirinya, tapi bagi anak cucunya. Jangan pernah berpikir seperti itu, apalagi ada di situ. Tetapi orang yang benar akan menjadi kenangan yang menyenangkan, karena dia mati meninggalkan nama harum yang tak terbantah. Semua orang pernah merasakannya dan mengetahuinya. Karena itu investasilah nama yang harum di kehidupan supaya layak menjadi kenangan. Hiduplah dalam kebenaran karena tak ada jalan lain untuk sampai di sana. Tidakkah bergairah ketika kita sudah tiada, berpisah dari dunia yang sementara, namun nama tetap dipuji-puja. Anak cucu akan bangga. Orang benar meninggalkan nama yang luar biasa. Ia menjadi kenangan yang tak mungkin terlupakan. Kenangan indah yang selalu memberi pencerahan untuk sebuah pemikiran baru di kehidupan. Bukankah itu indah? Saya setuju, Anda pun pasti. Persoalannya, akankah kita seperti itu? Karena itu mari berlomba-lomba untuk menjadi orang benar, supaya kenangan tentang kita menjadi indah. Mulailah sekarang, di sini, di hidup ini. Apakah tiap orang yang bertemu dengan kita akan berkata, engkau memang menyenangkan. Semoga.